istiqamah untuk membacanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pentingnya menuntut ilmu agama. Ilmu agama penuntutannya adalah sebuah kewajiban dan juga tuntutan serta kemuliaan. Ilmu agama menuntutnya adalah kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka dia adalah kewajiban. Kenapa wajib? Karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat yang pertama di dalam Al-Qur'an yaitu perintah. Ayat yang pertama perintah dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 21 adalah perintah untuk beribadah. Ibadah ini tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan didasari oleh ilmu agama. Dan peribadatan kepada Allah baik yang berupa akidah ataupun ibadah-ibadah praktis ataupun yang berkaitan dengan muamalah, adab dan tingkah laku. Akidah misalkan kita wajib berakidah yang benar, bertauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan. Ini tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah secara ikhlas untuk menegakkan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita beribadah kecuali, tidak akan kita bisa mengikhlaskan ibadah kecuali dengan ilmu agama. Begitu juga perihal salat yang kita akan pelajari sekarang ini. Salat yang sangat agung di dalam agama Islam, rukun kedua di dalam rukun Islam, rukun yang paling utama setelah dua kalimat syahadat, tidak akan bisa kita kerjakan dengan baik dan maksimal kecuali dengan dasar dari ilmu yang benar. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak akan bisa kita kerjakan salat sebagaimana kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat kecuali kita belajar ilmu salat. Maka dia adalah kewajiban. Dan menuntut ilmu agama adalah tuntutan. Tuntutan karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah. Sedangkan manusia di dalam perihal bertakwa kepada Allah, dia akan mendapati dua hal yang merupakan ujian bagi dirinya. Syubhat dan syahwat. Dan tidak bisa seseorang terlepas dari syubhat atau syahwat kecuali dengan ilmu agama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan min masaidis syaitan, al-fitnatu fitnatan. Ujian itu ada dua macam. Fitnatu syubhat wa fitnatu syahawat. Wa fitnatu syubhat a'zamul fitnatay. Godaan yang berupa syubhat, perkara yang samar-samar dalam agama yang semakin hari semakin banyak di tengah-tengah kita. Semakin orang melihat, semakin orang mendengar, semakin banyak terserap padanya syubhat-syubhat. Yang kedua, yaitu godaan syahwat, yang juga semakin hari semakin mudah seseorang mencarinya dan melihatnya, mendengarnya. Kemudian beliau mengatakan, wa tudra'u fitnatu syubhat bil yaqin. Dan godaan syubhat itu bisa dilawan dengan keyakinan. Yakin artinya adalah dengan ilmu yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh. Yakin. Maka dia tidak akan terkena syubhat. Dia yakin dengan Al-Qur'an, dia yakin dengan hadis sahih. Dia tidak akan terkena syubhat, walau sebesar apapun syubhat tersebut. Kemudian, wa fitnatu syahawat tudra'u bis sabr. Dan godaan syahwat itu ditahan, dilawan dengan kesabaran. Dan seseorang tidak akan bisa sabar tanpa ilmu agama. Makanya saya katakan tadi, menuntut ilmu agama itu adalah tuntutan, terutama di zaman sekarang, di akhir zaman seperti kita ini. Kemudian dia adalah kemuliaan. Kemuliaan. Siapa yang ingin dimudahkan jalan menuju surga, maka dengan menuntut ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Muslim dan yang lainnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan di dalamnya ia menuntut ilmu agama, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia untuk jalan menuju surga. Menuntut ilmu agama adalah kemuliaan. Orang yang berilmu agama mulia di sisi Allah dan derajatnya tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu agama dibandingkan orang yang cuma ahli ibadah tanpa ilmu agama itu seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling derajatnya paling bawah di antara kalian. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang yang paling bawah derajatnya di antara umat Islam. Ini menunjukkan menuntut ilmu agama, menjadi orang yang berilmu agama adalah kemuliaan. Dan salah satu yang paling dibutuhkan dalam penuntutan ilmu agama adalah ikhlas karena Allah. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menuntut ilmu agama yang sebenarnya dia harus tuntut hanya karena mencari wajah Allah, kemudian dia menuntutnya untuk mendapatkan sebagian dari perkara agama, perkara dunia, maka niscaya dia tidak akan mencium bau surga. Maka harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini yang akan menumbuhkan istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Ikhlas ini yang akan senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Lihat samping kanan anda, samping kiri anda, depan belakang anda, yang dulu dari awal majlis ini dibuka. Majlis pengajian kitab Bulughul Maram ini dibuka dari mulai tahun 2013 akhir sampai sekarang sudah hampir 4 tahun walhamdulillah. Lihat belakang anda, samping-samping kanan, samping kiri, siapa yang istiqamah di dalamnya? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperlukan kembali mencari keikhlasan, terus memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, beliau mengatakan talabul ilm la ya'dilhu syai idza sahhatin niyyah. Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya itu baik. Jika niatnya baik. Kemudian beliau mengatakan wa kaifa tashihhu an-niyyah fi talabil ilm. Bagaimana niat yang baik dalam menuntut ilmu agama? An tanwiya rafa'al jahli an nafsik wa an ghairik. Engkau meniatkan di dalam dirimu mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. Setelah nanti kita mengetahui ilmunya, maka kita mengamalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Maka saya berpesan, hati-hati tidak istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala pernah mengatakan, "La yazalu rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna waktafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun." Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang alim ilmu agama selama dia belajar ilmu agama, selama dia menuntut. Apabila dia sudah merasa tidak perlu, mencukupkan dengan ilmu yang dia miliki, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang baru ini coba perbaiki kembali niat, teguhkan niat, dan harus berusaha. Kadang ada pemicu-pemicu yang membuat kita tidak istiqamah. Dikatakan kadang-kadang pemicunya itu kita anggap baik. Misalkan mendidik anak, mengajarin anak, atau menjadi imam di masjid lain, atau yang semisalnya. Maka hati-hati dengan futur tatkala menjadi menuntut ilmu agama. Yang dibutuhkan di dalam beramal adalah istiqamah. Aisyah radhiyallahu anha berceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaluhu dimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalannya itu senantiasa terus-menerus. Maka yang dibutuhkan dalam menuntut ilmu agama adalah istiqamah sehingga berhasil dalam menuntut ilmu agama. Dan walhamdulillah para ikhwah, di masjid ini disiplin-disiplin ilmu agama sangat teratur rapi. Ini kemuliaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Malam Selasa disiplin ilmu agama fikih hadis. Malam Rabu sejarah Nabi. Malam Kamis akidah tauhid. Malam Jumat adab. Malam Sabtu dan semisal. Pagi juga begitu. Maka ini kesempatan. Tanpa kita harus dipungut biaya, kemudian semuanya sudah tersedia di ruangan yang nyaman, maka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu dengan nikmat Rabb mana ya, mana Rabbmu, manakah yang kamu dustakan lagi? Sudah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Salah satu bentuk bersyukurnya adalah istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Di samping tadi sudah kita sebutkan kewajiban, kemudian ketuntutan dan kemuliaan. Dan ada hadis yang menarik terakhir saya ingin sebutkan dalam kesempatan kali ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan ia perkara agama. Di sini terdapat pelajaran menarik. Yang pertama, siapa saja, itu berarti siapapun, laki-laki dan perempuan. Mau kaya, mau miskin, mau rakyat, mau pemerintah, mau orang yang berilmu, mau orang yang bodoh, siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Kebaikan di sini umum, kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Tandanya Allah menginginkan orang itu dia diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Sebagian ulama mengatakan yufaqihu fid-din diambil dari kata-kata ilmu fikih, yaitu dia akan dipahamkan tentang hukum-hukum syar'i, halal haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Akan dipahamkan oleh Allah. Ada sebagian yang lain mengatakan bahwa yufaqihu fid-din, dia akan difikihkan dalam perkara agama, maksudnya adalah fiqhul akbar, yaitu fikih ajaran Islam dari mulai akidah, ibadah, muamalah dan tingkah laku. Maka ini adalah keutamaan dalam menuntut ilmu agama. Sebagaimana sudah saya sebutkan, menuntut ilmu agama adalah kemuliaan. Maka jangan pernah bosan, istiqamah terus. Atur waktunya. Saya tahu bapak dan ibu mungkin ada yang bekerja sampai jam 5, sampai setengah 6, jam 6. Atur waktunya bahwa saya harus tuntut ilmu agama. Karena sudah 8 jam kita menuntut dunia, yang kalau kita mati saat menuntutnya kita tidak akan pernah bawa. Akan tetapi ketika kita menuntut ilmu agama hanya dari jam 7 sampai jam 9, kadang-kadang jam 9 sudah bubar. 2 jam. Itu pun boleh ngantuk. Itu boleh minum, boleh macam-macam. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, satu lagi pelajaran menarik dari hadis ini diambilkan dari perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, yufaqihu fid-din, dipahamkan ilmu agama, maka diinginkan oleh Allah kebaikan. Bukan berarti hanya sekedar paham, akan tetapi pemahaman yang dibarengi dengan pengamalan. Pemahaman yang dibarengi dengan pengamalan. Itu yang akan diinginkan oleh Allah kebaikan dalam agama. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya begitu faham dengan kesibukan bapak ibu saudara saudari sekalian, tapi jangan lupa bahwa kesibukan tersebut tidak akan berkah tanpa didasari ilmu agama. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga kita istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Wallahi demi Allah, di zaman sekarang tidak ada amalan yang paling bermanfaat untuk diri, menyibukkan diri di dalamnya, kecuali menuntut ilmu agama. Dengan segala macam syubhat, syahwat yang ada di tengah-tengah manusia. Tidak ada sesuatu apapun yang paling bermanfaat diri ini disibukkan dengannya, kecuali menuntut ilmu agama. Dajjal di akhir zaman bisa dihadapi oleh seorang pemuda, dan pemudanya tetap istiqamah dalam iman gara-gara ilmu agama. Ketika pemudanya dibelah badannya menjadi dua, kemudian Dajjal tersebut mengatakan, alam tu'min bi, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Maka pemuda ini mengatakan, anta Dajjal kama haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah Dajjal sebagaimana yang Rasulullah SAW meriwayatkannya kepada kita. Ini ilmu agama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seseorang akan tetap tegar, teguh, kokoh, tidak mudah goyah, tetap kokoh bagaikan pohon kurma, sebagaimana perumpamaan orang beriman yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, dengan segala macam syubhat dan syahwat. Mau tidak mau kita lihat, mau tidak mau kita dengar, mau tidak mau kita rasakan. Ya, karena apa yang terjadi di zaman kita mendukung akan hal itu. Sosial media, televisi, radio. Maka pada saat itu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu agama adalah sesuatu yang paling baik seseorang menyibukkan diri dengannya di zaman sekarang ini. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada bab yang terbaru, dan seperti yang sudah saya sebutkan, kitabnya masih sama. Jadi kalau kita berbicara tentang kitab, yaitu kitab Bulughul Maram, dan di dalam kitab ini ada nanti penulisannya kitab. Kitab itu artinya adalah maktub, yaitu sesuatu yang tertulis. Maksudnya adalah hadis-hadis yang ditulis oleh penulis Al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah tentang berkaitan tentang sholat. Nah, dalam kitab sholat kita sudah banyak mempelajari bab-bab yang ada, ya, sudah banyak mempelajari bab-bab yang ada. Kalau Anda lihat di dalam buku terjemahan Anda di nomor Romawi 13, di situ kita sudah mempelajari kitab sholat, bab waktu sholat, bab azan, bab syarat-syarat sholat, bab sutroh, bab anjuran khusyuk dalam sholat, bab masjid. 6 bab sudah kita pelajari di dalam kitab sholat. Ya, ingat sekali lagi, kitab itu artinya apa? Maktub, sesuatu yang tertulis, yaitu penulis menulis hadis-hadis tentang sholat. Nah, penulisan hadis-hadis ini tentang sholat dibagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam beberapa bab. Bab yang sudah kita pelajari 6 bab yang berkaitan dengan kitab sholat. Ya, bab waktu-waktu sholat, bab azan, bab syarat-syarat sholat, bab sutroh, pembatas untuk orang yang sholat, bab anjuran khusyuk, bab masjid. Nah, sekarang di bab yang ketujuh ini, bab yang terbaru, ya, mungkin salah satu hal yang menyebabkan orang futur menuntut ilmu agama karena dia pernah sekali tidak hadir, kemudian sekali lagi, kemudian akhirnya terlambat, kemudian akhirnya tidak mengikuti. Akhirnya kalau datang dia berpikir bingung, saya mau masuk yang mana. Nah, sekarang saya katakan, makanya saya bilang ke panitia dakwah di Masjid Imam Syafi'i dan juga di yayasan, bahwa bikin pengumuman agar semangat kembali orang, dan harus tekad dari mulai saat sekarang saya tidak akan pernah absen untuk kajian Bulughul Maram karena sangat penting tentang tata cara sholat ini. Pentingnya dari sisi mana? Ini perintah Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Perintah ini wajib dan tidak bisa akan dikerjakan kecuali dengan mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mukaddimah. Apa yang dimaksud dengan bab tata cara salat? Tata cara dimaksudnya di sini adalah tata cara yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan sholat. Tata cara yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan sholat. Yang mengumpulkan rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnah sholat. Yang mengumpulkan rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnah sholat. Yang dengannya seseorang akan gugur kewajiban sholatnya. Yang dengannya seseorang akan gugur kewajiban sholatnya. Itu yang dimaksud dengan sifat sholat. Bab sifatus sholat. Bab sifat maksudnya adalah tata cara yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan sholat. Terdiri dari rukun, kewajiban, dan sunnah. Rukun, kewajiban, dan sunnah. Yang dengannya gugur kewajiban seseorang perihal sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan bab tata cara sholat. Dan perlu diketahui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat beliau telah menjelaskannya dengan dari dua sisi, dengan perbuatan dan ucapan. Dan ini menunjukkan pentingnya perihal sholat. Beliau bukan hanya sekedar menjelaskannya dengan ucapan, tetapi juga dengan perbuatan. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Hadis ini penting dilihat dari sisi kita salat tidak ingin salat kita tidak diterima. Bahkan seluruh amal ibadah kita, kita ingin amal ibadah kita diterima. Jadi sebenarnya di dalam beramal ibadah kepada Allah, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah tersebut, kemudian cuek, acuh tak acuh, apakah ibadah saya diterima atau tidak. Tidak. Di dalam kehidupan beragama kita, yang kita cari juga adalah bagaimana ibadah kita diterima. Makanya hadis tadi penting. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Ya, ini para ikhwah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian para ikhwah, oleh karena inilah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat-sangat memperhatikan sholatnya Rasulullah. Nah, ini sallallahu alaihi wasallam. Ini semestinya jadikan kita contoh. Manusia yang mendapat ridho Allah, manusia yang mendapatkan dijamin surga, diampuni dosa, kemudian apalagi sebaik-baik manusia, ternyata salah satu gaya hidup mereka adalah mereka sangat perhatian terhadap perihal sholat. Berdasarkan hadis tadi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Bahkan mereka sering bertanya kepada Rasulullah tentang sholat. Lebih banyak pertanyaannya dibandingkan ibadah-ibadah lain. Makanya perihal sholat hadis-hadisnya rinci, detil. Hadis-hadisnya rinci dan detil. Sampai gerakan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui dan diriwayatkan oleh para sahabat Nabi tatkala salat. Ya, diriwayatkan oleh sahabat Nabi tatkala salat. Jadi sebenarnya salat ini sulit untuk masuk bid'ah di dalamnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan rinci perihal salat tersebut. Nah, ini kita perlu contoh. Orang-orang yang dapat ridha Allah, dijamin surga, diampuni dosa, sebagai umat yang paling terbaik di antara umat manusia, mereka senantiasa sangat perhatian terhadap sholat. Maka ayo kita juga perhatian terhadap perihal sholat dengan mempelajari bab ini dengan sebaik-baiknya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW berhenti sebelum bertakbir, jadi beliau baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat setelah surat Al-Fatihah, kemudian berhenti sebelum bertakbir perpindahan. Itu pemberhentian itu ada hadisnya. Lihat, ini menunjukkan bagaimana kita harus benar-benar mencontoh para sahabat Nabi. Benar-benar detail memperhatikan perihal sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bapak ibu saudara-saudari yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu diperhatikan juga dalam perihal bab sifat salat ini adalah seseorang yang ingin khusyuk salatnya, hadir hatinya, harus dia salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Maka keliru ketika ada orang mengatakan, jangan terlalu membicarakan bagaimana mengangkat takbir, tangan sejajar dengan apa, apakah sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu, kemudian letakkan di mana. Maka kita katakan, wajib memperhatikan itu berdasarkan hadis Rasul. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kadang-kadang ada kalimat haqqin uridha bihil batil. ada ucapan-ucapan yang hak tetapi diinginkan kebatilan atasnya. Seperti misalkan, yang penting kan dari sholat itu esensinya. Yang penting dari sholat itu esensinya. Tidak perlu terlalu memperhatikan bagaimana meletakkan tangan, apakah di dada, apakah di perut, apakah di bawah perut, apakah di lutut. Ya. Maka kita katakan, wahai saudaraku, Anda ingin sholat khusyuk. Dan dengan sholat khusyuk tersebut menghadirkan tanda anil fahsya wal mungkar. Sholat yang mencegah perbuatan fahsya dan kemungkaran. Maka contohlah sholat manusia yang paling terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu kita wajib memperhatikan perihal tata cara sholat. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi mukaddimah beberapa hal. Jadi mukaddimah yang pertama yang saya sebutkan tadi, makna tata cara, ya sudah saya sebutkan. Kemudian mukaddimah yang kedua yang sudah kita sebutkan tadi juga, yaitu sallu kama raaitumuni usalli, pentingnya hadis tersebut. Bahkan saking pentingnya, salat merupakan ibadah yang sangat detil dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tidak masuk bid'ah di dalamnya. Dan salat seseorang harus memperhatikan ibadah-ibadah salat, rukun kewajiban dan sunnahnya, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhu memperhatikannya. Dan siapa yang ingin salatnya khusyuk, hadir hatinya, maka perhatikanlah gerakan-gerakan salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sekarang hadis yang pertama. Saya bacakan hadisnya, la ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: "Idza qumta ila as-salati fa'asbighil wudhu', thumma istaqbil al-qiblata fakabbir, thumma iqra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, thumma irka' hatta tatma'inna raki'a, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'ima, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه باسناد مسلم hatta tatma'inna qa'ima. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila engkau akan berdiri untuk salat, maka sempurnakanlah wudu kalian, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu untuk dibaca. Kemudian rukuklah sehingga engkau tumakninah, tetap diam sejenak setelah benar-benar rukuk di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah hingga engkau lurus berdiri. Kemudian sujudlah engkau hingga engkau tumakninah di dalam sujud. Kemudian bangkitlah engkau hingga engkau tumakninah di dalam sujud. Lalu kerjakanlah semua itu dalam salat, semua salatmu. Diriwayatkan oleh 7 orang imam dan lafaz ini adalah lafaz Al-Bukhari, sedangkan di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanadnya Muslim, hingga engkau tumakninah dalam berdiri atau i'tidal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul secara mutlak. Tidak ada tandingannya. Dan nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Sebelum, satu tahun sebelum penaklukan kota Mekah. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar Alamin Nubala menyebutkan Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Hafidh Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani Sayyidul Huffaz Al-Athbat. Seorang imam, seorang ahli fikih, seorang ahli ijtihad. Ahli ijtihad maksudnya adalah yang bisa mengeluarkan hukum fikih berdasarkan dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang hafiz. Hafiz artinya adalah orang yang menghafal ribuan hadis. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi, salah satu kabilah dari kabilah Yaman, Ad-Daus, kabilah Daus, dan Al-Yamani yang berasal dari Yaman, Sayyidul Huffaz Al-Athbat, pemimpin ahli, pemimpin para penghafal hadis yang terpercaya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu biografi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau senantiasa ahli ibadah. Di sini pelajaran bagi kita bahwa ilmu wajib dituntut, tetapi ibadah pun harus dikerjakan. Jangan cuma referensi ilmunya saja, tetapi bagaimana ilmu tersebut berbuah manis di dalam diri kita. Ilmu menghasilkan amal, ilmu menghasilkan sholat tahajud, sholat witir minimal satu rakaat semalam, masa tidak bisa? Sebelum tidur atau setelah tidur atau sebelum subuh, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amal. Maka saya ingin agar yang menuntut ilmu di sini pun juga ahli ibadah, disampingkan di samping mereka juga ahli ilmu. Al-alim al-abid, ahli ilmu yang ahli ibadah pada Allah. Dan itu tercermin pada diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Abu Uthman An-Nahdi, seorang tabi'i muridnya Abu Hurairah. Kalau tidak salah nama Abdurrahman, Abu Uthman An-Nahdi ini Abdurrahman bin Mul. Abu Uthman An-Nahdi bercerita, "Tadhayyaftu Abu Hurairah sab'a layal." Aku bermalam di rumah Abu Hurairah selama sepekan. Kalau orang bermalam di rumahnya selama sepekan, sudah ketahuan asli pemilik rumah tersebut. Bagaimana sikapnya, bagaimana ibadahnya di dalam rumah. Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila aslasan. Maka ternyata Abu Hurairah, istrinya dan budaknya, pembantunya, membagi malam tersebut menjadi 3 malam. Yusalli hadha thumma yuqidhu hadha. Beliau sholat, yang satu sholat, kemudian yang lain, kemudian setelah sholat, kemudian membangunkan yang lain. Yang lain ini sholat, membangunkan yang lain. Terus gantian setiap malam. Ahli ilmu, tapi ahli ibadah. Ini pelajaran menarik kita pada malam ini dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahli sholat sunnah, ahli duha, ahli tahajud. Tahajud, para ikhwan. Ahli sholat malam. Lihat lagi ibadahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih an Ikrimah, dari Ikrimah rahimahullah, anna Abu Hurairah kana yusabbihu fi kulli yawmin 12,000 tasbih. Senantiasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertasbih di setiap harinya 12,000 tasbih, 12,000 ucapan subhanallah. Dan senantiasa beliau berkata, usabbihu biqadri dzunubi. Aku bertasbih sesuai dengan banyaknya dosa-dosaku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan kita ilmunya berbuah amal. Jangan hanya sekedar menjadi referensi ilmu yang hampa tanpa amal. Maka ini di dalam masjid kita cuma nuntut ilmu. Pengamalan ilmu tersebut di rumah masing-masing, di luar masjid. Ya, di dalam masjid mungkin orang banyak yang lihat, bisa dia sholat sunnah, ba'diyah, qabliyah. Tetapi yang paling penting juga di rumah kita. Sholat-sholat yang tersembunyi, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Ini pelajaran yang begitu menarik dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berdiri untuk sholat, engkau akan berdiri untuk sholat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksud engkau akan berdiri untuk sholat maksudnya menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat. Dan berdasarkan hadis ini, berdiri adalah merupakan rukun sholat. Berdiri merupakan rukun sholat yang tidak bisa gugur kewajibannya kecuali tatkala tidak sanggup untuk mengerjakannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambi." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, maka salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Ini kata-kata berdiri di situ penting digarisbawahi beberapa hal yang sudah saya sebutkan, yaitu berdiri menghadap kiblat. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama fikih, berdiri hukumnya adalah rukun salat. Tidak sah sholat seseorang tanpa berdiri jika dia mampu. Ya, tidak sah sholat seseorang tanpa berdiri jika dia mampu, dan sholatnya adalah sholat wajib. Adapun sholat sunnah, maka ada riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW memperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah secara duduk. Untuk sholat, sholat di sini umum. Ya, ilas sholah. Idza kumta ilas sholah. As-salah di sini adalah umum. Kalau kita perhatikan, idza kumta, lihat bahasa Arabnya dalam kitab antum, ilas salah. Lihat kata-kata ilas salah. Salah di sini ada alif lam. Alif lam di sini maksudnya adalah alif lam lil ahad. Yang artinya yang terkenal. Maksudnya semua jenis sholat yang kita kerjakan dikenal dalam agama Islam, maka wajib dia berdiri, ya, untuk sholat. Sholat di sini umum, sholat wajib, sholat sunnah. Maka sempurnakanlah wudu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya ingin kembali, apabila engkau di sini terlewat, engkau di sini siapa? Engkau di sini adalah sahabat Rasulullah yang bernama Khalad bin Rafi'. Khalad bin Rafi'. Namanya Khalad bin Rafi'. Khalad bin Rafi'. Sahabat inilah yang karenanya terjadi hadis ini. Sahabat inilah yang karenanya keluar hadis ini. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini dikenal oleh para ulama sebagai hadis al-musi salatahu. Hadis orang yang buruk sholatnya. Orang yang buruk sholatnya. Dalam bahasa Arabnya, al-musi sholatahu. Orang yang buruk sholatnya. yaitu saya baca hadisnya, baru nanti keluar hadis yang kita baca sekarang ini. Ya, jadi hadisnya itu secara lengkap seperti ini saya baca. Anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam dakhalal masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun. Maka masuk seseorang. Nah, seseorang ini namanya Khalad bin Rafi'. Fasalla, lalu dia salat. Thumma ja'a fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradda an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Faqala irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai fulan, kembali lagi engkau, salatlah, sesungguhnya engkau tadi belum salat. Kalau sudah ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, sahabat tidak bisa ngeyel. Saya sudah salat kok, wahai Rasul. Ya, enggak bisa ngeyel, harus kembali dan harus pulang salat lagi. Karena itu zaman wahyu. Maka fasalla tsumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu salat kembali. Setelah selesai salat, dia datang lagi dan mengucapkan salam lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Irji' fa salli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau kembali, sesungguhnya engkau belum salat. Ini sudah yang kedua berarti. Yang disuruh mengulang yang kedua, berarti salatnya yang ketiga. Itu terjadi terulang 3 kali. Sampai orang ini mengatakan, "Wallazi ba'atsaka bil haqq, fama uhsinu ghairahu fa'allimni." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, maka aku tidak sanggup untuk lebih baik salat selain ini. Maka ajarkanlah kepadaku. Baru setelah itu keluarlah hadis ini. Jika engkau, apabila engkau akan berdiri sholat. Jadi ceritanya seperti itu. Riwayat yang saya sebutkan tadi, disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Dan hadisnya sahih. Dan di situ diceritakan bahwa sahabat yang sholat ini namanya Khalid bin Rafi'. Maka kita katakan, apabila engkau, engkau di sini adalah kepada Khalid bin Rafi'. Tetapi perlu diingat, semua riwayat yang ditujukan kepada sahabat, maka asal hukumnya adalah untuk seluruh umat Islam, kecuali ada pengkhususan. Nah, itu kaedah. Jami'u khitab syari' amun li jami'il mukallafin illa ma dallad dalilu ala takhsisih. Seluruh redaksi syariat asal hukumnya adalah umum untuk seluruh orang yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Itu antum harus catat ya, karena itu kaidah dalam beribadah. Semua redaksi syariat asal hukumnya umum untuk seluruh umat Islam, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Makanya para ulama fikih mempunyai kaedah, mereka mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya yang menjadi ukuran standar adalah keumuman lafadznya. Keumuman lafadz. Bukan kekhususan sebab. Sebabnya yang terjadi adalah Khalad bin Rafi'. Tetapi hukumnya umum. Ya. Jangan ada nanti ada orang yang mengatakan itu kan khusus untuk Khalad bin Rafi'. Maka kita katakan tidak. Akan tetapi umum. Lafalnya adalah umum. Maka semua redaksi syariat tujuannya umum, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, ini bisa dipahami. Baik. Kita lanjut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut lagi, cerita tadi berapa kali dia mengulang? 3 kali. Timbul penjelasan para ulama, kenapa Nabi Muhammad SAW membiarkan dia mengulang sampai 3 kali? Bukan dari pertama dibetulkan oleh Rasulullah SAW. Paham pertanyaannya? Nah, para ulama menjelaskan kenapa diulang sampai 3 kali. Salah satu sebabnya adalah Nabi Muhammad SAW menginginkan untuk mengingatkan dia. Mungkin dia lupa. Mungkin dia lupa tatkala sholatnya, sehingga sholatnya buruk. Oh, ternyata sudah diulang 3 kali. Wah, ini kada ingat. Ini bujuran ingat nih. Bukan karena lupa sholatnya seperti ini, memang karena kebiasaan sholat dia seperti itu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia mengulang sebanyak 3 kali untuk mengulang sholatnya yang buruk tadi? Maka agar dia semakin semangat untuk menuntut ilmu. Ternyata dia bodoh tentang sholat. Semakin semangat untuk menuntut ilmu yang benar tentang sholatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi dia benar-benar tahu kesalahannya. Seperti orang kalau ngaji nyetor. Ya, kalau saya dulu nyetor, beberapa kali guru nyetor. Kalau salah, guru itu cuma begini aja. Yang salah mana kita nggak tahu. Ya, itu kan kesel tuh. Ya, nggak boleh ngelanjutin karena salah. Kalau guru saya yang di Madinah kan, oleh dik, semoga Allah memberi petunjuk padamu. Itu salah tuh berarti. Kita jangan mengucapkan amin. Salah, itu sedang dimarahi itu. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya Rasulullah SAW mengulang sebanyak 3 kali, tujuannya adalah agar benar-benar tahu salahnya. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, salahnya ini apa? Kenapa sampai diulang-ulang sebanyak 3 kali? Salahnya adalah karena tidak tuma'nina. Makanya di dalam hadis ini dijelaskan beberapa kali kata-kata hatta tatma'inna, sampai tuma'nina di dalam i'tidal, di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam duduk, sampai itu tuma'nina. Salah satu sebabnya adalah karena dia tidak tuma'nina. Ini para ikhwah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tuma'nina diajari salat. Ya, diajari sampai benar, diperbaiki, jangan sampai dibenarkan. Tetapi di zaman sekarang, bahkan di negeri ini, yang tidak tuma'nina diliput televisi, dijadikan sebagai tradisi katanya. Ini Islam Nusantara. Itulah, ya. Makanya sebenarnya solusi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kita dapati dari syubhat dan syahwat ilmu agama, yang sudah saya katakan tadi, dia tuntutan zaman. Karena kita di akhir zaman. Kita lanjutkan. Apabila engkau akan berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu kalian. Kata-kata sempurnakanlah, para ikhwan yang dirahmati Allah, artinya adalah diambil dari kata-kata di situ kan asbighil wudu. Kalau Anda lihat bahasa Arabnya fa asbighil wudu. Isbagh artinya adalah secara bahasa isbagh yaitu baju kurung yang menutupi seluruh tubuh. Atau baju perang yang menutupi seluruh tubuh, itu disebut dengan isbagh. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sempurnakanlah wudu. Maksudnya adalah anggota-anggota wudu dibasuh secara sempurna. Ya, tetapi jangan berlebihan. Ustaz, kan dibasuh secara sempurna. Saya membasuh kaki pada syariatnya kan sampai dua mata kaki. Ingin sempurna saya basuh sampai paha-pahanya. Nah ini terlalu berlebih-lebihan. Yang tidak diperbolehkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu adalah al-inqa. Inqa artinya adalah benar-benar telaten maksimal dalam membasuh. Ini sempurnakanlah wudu kalian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan kemudian menghadaplah ke kiblat. Menghadaplah ke kiblat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat berdasarkan hadis ini adalah rukun sholat. Rukun sholat tidak gugur. Makanya kalau seandainya ada orang bertamu ke sebuah daerah, kemudian dia singgah di sebuah tempat, lalu dia sholat, ternyata dia ketika selesai sholat baru tahu kiblatnya keliru, maka orang ini dilihat. Apabila dia sebelum sholat sudah bertanya, berusaha mencari arah kiblat, maka tetap sah sholatnya. Akan tetapi kalau seandainya dia meremehkan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena menghadap kiblat adalah rukun sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Rukun artinya sholat tidak akan sempurna kecuali dengan itu. Sholat tidak akan sempurna kecuali dengan itu. Baik. Menghadap ke kiblat lalu bertakbirlah. Takbir yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram, dan ini pun rukun sholat. Rasulullah SAW bersabda, miftahuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci sholat itu takbir, yaitu takbiratul ihram. Dan kehalalan untuk mengerjakan selain perbuatan sholat dengan salam. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Hakim. Miftah wa takbir wa tahlilu wa taslim. Maka orang yang ingin mengerjakan sholat, dia rukun wajib mengerjakan takbiratul ihram. Nah, timbul pertanyaan. Kalau seandainya saya ikut imam, imamnya ketika saya masuk saf dalam sholat, imamnya sudah ruku, maka bagaimana saya lakukan? Apakah takbir dua kali, takbiratul ihram dan takbir perpindahan, ataukah cukup sekali? Maka jawabannya adalah cukup sekali, yaitu takbiratul ihram. Jadi bagaimana? Apakah begini? Allahu Akbar. Tangan di sini, baru langsung takbir sujud. Berarti takbirnya dua kali. Langsung takbir rukuk maksud saya. Berarti takbirnya dua kali. Ataukah langsung Allahu Akbar, kemudian langsung rukuk. Maka pendapat yang benar adalah takbiratul ihram, kemudian bergerak seperti gerakan imam. Entah imamnya ruku, entah imamnya sujud, ataupun duduk di antara dua sujud. Kenapa Ustaz tidak kita letakkan tangan kita di sini? Karena itu sudah tidak ada manfaatnya. Sudah lewat, imamnya sudah ruku atau imamnya sudah sujud. Bisa dipahami ya ini? Baik. Bertakbirlah. Dan ucapan takbir diambil dari kata-kata kabbara yukabbiru. takbiran, yang artinya mengucapkan Allahu Akbar. Berdasarkan hadis ini, tidak sah jika diganti dengan lafal lain yang semakna. Ini catat ya, yang saya ucapkan tadi. Itu hal-hal penting. Berdasarkan hadis ini, tidak sah diganti dengan lafal lain yang semakna. Seperti misalkan, Allahu A'zam, Allahu A'la. Ini tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan fakabbir, bertakbirlah. Maka mengucapkan Allahu Akbar. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata-kata bertakbirlah tidak sah juga dengan bahasa selain Arab. Allah Maha Besar. Ya. Ya, ini dibicarakan oleh ulama fikih. Pendapat yang lebih kuat tidak sah dengan selain ucapan takbir. Ustaz, dia tidak bisa mengucapkan takbir, maka sangat susah untuk mengatakan kita tidak bisa. Karena sangat mudah, Allahu Akbar, cuma dua kata. Ya. Kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu untuk dibaca. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu untuk dibaca. Maksudnya adalah di dalam riwayat Imam Abu Dawud, di situ disebutkan bahwa membaca surat Al-Fatihah. Ya. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud, di situ disebutkan membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, faqra bi ummil kitab, bacalah surat Al-Fatihah. Ya, bacalah surat Al-Fatihah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di situ kalau kita baca, kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu untuk dibaca. Bacalah Al-Quran yang mudah bagimu untuk dibaca adalah dalam riwayat yang lain surat Al-Fatihah. Dalam riwayat apa tadi? Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain surat Al-Fatihah. Karena ada nanti bertanya, Ustaz, bukankah kita wajib membaca Al-Fatihah dulu sebelum surat? Maka kita katakan, yang benar maksudnya Al-Quran yang mudah dibaca di sini adalah surat Al-Fatihah. Dan ini terbukti para ikhwah. Surah Al-Fatihah itu ya mudah dibaca, mudah dihafal. Orang-orang mu'alaf kadang-kadang mudah menghafalnya. Apa? Kebanyakan mereka menghafal Al-Fatihah dengan mudah. Karena memang seperti itu. Kemudian penulis di sini menyebutkan, kemudian rukuklah sehingga engkau tuma'ninah. Kemudian engkau rukuklah hingga engkau tuma'ninah di dalam ruku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tuma'ninah adalah istiqraul a'dha zamanan ma. Tuma'ninah adalah tetapnya anggota tubuh pada beberapa saat. Tetapnya anggota tubuh beberapa saat. Di dalam riwayat yang lain terdapat ucapan seperti ini, hatta tatma'inna mafasilaka wa tastarhi, sampai tulang-tulangmu tenang dan nyaman. Itu tuma'ninah, sampai tulang-tulangmu tenang dan nyaman. Di dalam riwayat yang lain, fa'aqim sulbata hatta tarji'a al-idham. Nanti kita akan baca di hadis yang ke-281. Maka tegakkanlah tulang belakangmu hingga kembali kepada keadaan semula. Ya. Ini para ikhwah. Itu yang disebut dengan tuma'ninah. Jadi tetapnya anggota tubuh pada beberapa saat. Dalam riwayat yang lain, sampai tulang-tulang tenang dan nyaman. Ya. Dan saya heran, kenapa sebagian masjid sholatnya kurang tuma'nina, terlalu cepat. Dan itu di masjid-masjid tertentu. Di masjid-masjid yang lain tidak terlalu cepat. Yang menjadi pemikiran kita adalah apakah memang seperti itu diajarkan? Kok menjamur ada sebagian masjid yang kurang tuma'ninahnya? Ataukah memang ada masalah fikih di dalamnya? Ini saya juga belum tahu. Ya, kita jangan seuban dulu. Kenapa kurang tuma'ninahnya ini? Apakah ada permasalahan fikih di dalamnya atau tidak? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Di sini disebutkan tetap diam sejenak setelah benar-benar ruku, di dalam ruku. Kemudian bangkitlah hingga engkau lurus berdiri. Bangkitlah hingga engkau lurus berdiri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini bangkit punggungnya setelah ruku sampai benar-benar berdiri. Kenapa di sini tidak disebutkan kata-kata tuma'nina? Tapi disebutkan hatta ta'tadila qa'iman. Lihat antum Mbak, hadisnya hatta ta'tadila qa'iman. Sampai ta'tadila. Sedangkan untuk ruku, sujud, duduk di antara sujud, hatta tatma'inna. Nah, itu Anda bisa lihat di dalam buku terjemahan Anda. Kenapa untuk berdiri dari ruku yang disebut dengan i'tidal, ya? Kenapa pakai kata-kata ta'tadila? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berdiri itu adalah orang yang tegak. Dan setiap yang tegak berarti dia tuma'nina. Itu jawabannya. Setiap orang yang berdiri berarti dia tegak. Dan orang yang tegak berarti dia tuma'nina. Dan ini dikuatkan dengan hadis lain, riwayat Imam Ahmad, hatta tatma'inna qa'iman. Sampai kamu tuma'nina berdiri. Makanya Rasulullah SAW memakai kata-kata i'tidal, hatta ta'tadila qa'iman. Sampai benar-benar tegak berdiri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian bangkitlah hingga engkau lurus berdiri. Jadi kata-kata yang kita bicarakan tadi, yang saya tulis di samping sana itu, yaitu kata-kata lurus berdiri, sampai engkau lurus berdiri. Kenapa dikatakan belurus berdiri? Karena memakai kata lurus bukan kata tuma'nina, karena setiap yang lurus maka dia berarti tuma'nina. Itu dia. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian sujudlah hingga engkau tuma'nina di dalam sujud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sujudlah hingga engkau tuma'nina di dalam sujud. Kata-kata sujudlah hingga tuma'nina, bagaimana bentuk sujud? Nanti kita akan bahas. Sujud yang sempurna adalah sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Yang pertama dahi plus hidung. Yang kedua 2 telapak tangan. 2 dan 3. Yang keempat dan kelima lutut. Yang keenam dan ketujuh jari jemari kaki. Inilah anggota-anggota sujud. Dan kalau seseorang sudah sujud di atas 7 tersebut, maka berarti dia tuma'nina. Kita lanjutkan. Lalu kerjakanlah semua itu di dalam semua sholatmu. Ini menunjukkan bahwasanya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, maka kerjakan tumaknina. Ya, kerjakanlah tumaknina. Kemudian diriwayatkan, itu poin yang kedua ya. Jadi makna hadis poin kedua. Kemudian poin yang ketiga, derajat hadis ini. Diriwayatkan oleh 7 orang imam. Ini istilah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. 7 orang imam. Siapa mereka? Maka mudahnya adalah Imam Bukhari dan Muslim, tambah Imam Ahmad. Kemudian ditambah imam yang mempunyai kitab sunan. Imam Bukhari dan Muslim, 3 orang. Ditambah dengan Imam Ahmad. Kemudian ditambah dengan imam yang mempunyai kitab sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itulah 7 orang. Ya. Afwan, itu 7. Nah. Dan lafaz ini adalah lafaz Al-Bukhari. Yang kita baca ini lafaznya dalam Sahih Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanadnya Muslim. Apa maksudnya? Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, maksudnya riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan. Ya, ada Sunan Ibnu Majah namanya. Dalam kitabnya Sunan. Dengan sanadnya Muslim. Maksudnya sanad yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah adalah sanadnya, perawi-perawinya, perawi Imam Muslim. Hingga engkau tumakninah dalam berdiri. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa di dalam berdiri tidak pakai kata tumakninah? Oh, ternyata ada. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah sampai kata-kata hingga tumakninah dalam berdiri. Baik. Ini para ikhwah. Kita lanjutkan hadis yang ke-280-281. Wa mithlu fi hadis Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad wa Ibnu Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Dan yang semisal dari hadis itu adalah hadis Rifa'ah bin Rafi'. Menurut riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, hingga engkau tuma'ninah dalam berdiri. Ini semua adalah disebutkan oleh penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk mendalili bahwa i'tidal pun harus tuma'ninah. Karena ada kata-kata tuma'ninahnya. Para ikhwah, siapa itu Rifa'ah? Rifa'ah nama aslinya Rifa'ah bin Rafi' bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, dari kaum Khazraj. Ya, Rifa'ah bin Rafi' bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Ibunya adalah saudaranya pemimpin kemunafikan. Siapa pemimpin kemunafikan? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ibunya Rifa'ah ibn Rafi' ibn Malik adalah saudaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu Ummu Malik binti Ubay bin Salul, ibu dari Rifa'ah ini. Dan Rifa'ah radhiyallahu anhu ikut perang Badar, Uhud, dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Baik. Hadis yang ke-281, wa fi lafdhin li Ahmad fa aqim sulbaka hatta tarja'al idham. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, maka tegakkanlah tulang belakangmu hingga kembali pada keadaan semula. Maksudnya kalau kita i'tidal, maka kembali tulang belakang kita pada keadaan semula, yaitu berdiri tegak. Itu baru disebut dengan apa? Tuma'nina. Ya, maka jelas-jelas sekali orang yang 23 rakaat 7 menit itu tidak tuma'nina. Itu berapa detik berarti 1 menitnya? Coba hitung. 23 rakaat 7 menit. Berapa 0, sekian detik? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-282. Wah, panjang ya. Ya, mungkin pekan depan insyaallah. Kita ambil dulu beberapa pelajaran dari hadis ini ya. Yang pertama yaitu hadis ini menunjukkan wajibnya wudu untuk sholat. Tidak sah sholat tanpa berwudu. La salata bi ghairi tuhur. Tidak sah sholat apapun tanpa berwudu. Dan wudu ini rukun apa syarat? Syarat. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau rukun dalam perbuatan tersebut, kalau syarat di luar. Tetapi nilai rukun dan syarat sama, tidak sah. Yang tidak baca rukun, yang tidak baca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah rukun, maka tidak sah sholatnya. Yang tidak berwudu ketika sholat, maka tidak sah sholatnya. Jadi nilainya sama, cuma bedanya kalau rukun di dalam, kalau syarat di luar. Baik, kemudian pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya menghadap kiblat di dalam sholat. Wajibnya menghadap kiblat di dalam sholat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wajibnya takbiratul ihram dengan lafal Allahu Akbar. Dengan lafal Allahu Akbar. Dan kalau seandainya, Ustaz, kenapa enggak boleh dengan lafal yang lain? Mungkin yang disebut dengan fakabbir, bertakbirlah, mungkin dengan lafal lain boleh. Maka kita jawab, di dalam hadis riwayat Imam At-Tabaran disebutkan, "Tsumma yaqul Allahu Akbar." Ya, di dalam hadis riwayat Imam At-Tabaran disebutkan, kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar. Jadi memang itu. Ya, lafalnya itu tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti dengan bahasa Arab, ataupun tidak boleh apalagi dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Halabiyu. Ya boleh. Ya. Contoh misalkan ada orang mengatakan Allahu ajal, Allahu a'zam, maka ini tidak sah salatnya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya wajibnya membaca sesuatu dari Al-Qur'an tatkala salat. Dan sesuatu dari Al-Qur'an tatkala salat yang kita maksud di sini apa? Al-Fatihah, berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud. Karena disebutkan di situ summa qra' bi ummil Qur'an wa bima syaa Allah. Kemudian bacalah dengan ummul Qur'an yaitu Al-Fatihah, kemudian ayat apa saja. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa ruku sujud adalah rukun salat. Ruku sujud adalah rukun salat yang tidak sah salat kecuali dengannya. Nah, timbul pertanyaan. Ustaz, saya kelupaan sujud yang kedua. Sudah berdiri. Bagaimana? Ustaz, saya kelupaan baca Al-Fatihah. Sudah rakaat yang kedua baru ingat. Karena kadang-kadang ada orang yang takbir Allahu Akbar, pinanya kada terima lamaranku. Ya, ada orang seperti itu. Maka akhirnya dia lupa baca Al-Fatihah. Bagaimana rakaatnya itu? Atau apa yang harus dia lakukan? Lupa ruku, bukan lupa bacaan ruku ya, beda. Lupa ruku, lupa sujud. Ya, ini kada sholat ngaranya. Maka jawabannya, kalau dia lupa ruku, lupa sujud, lupa Al-Fatihah, maka tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tetapi rakaat tersebut dianggap tidak ada, kemudian rakaat selanjutnya dianggap rakaat pertama. Beda hal kalau seandainya lupa bacaan ruku, lupa bacaan sujud, maka ini kewajiban. Apabila kelupaan, maka bisa ditambah dengan sujud sahwi. Itu bedanya rukun dengan kewajiban kalau kelupaan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa tuma'ninah rukun sholat. Dan ini pendapat jumhur mazhab Syafi'i, kemudian Hambali, kemudian Maliki. Pendapat jumhur. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan, sudah waktu malam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Bismillah. Ketika sujud meletakkan 7 anggota badan, salah satunya adalah jari jemari kaki. Apakah harus 5 jari jemari masing-masing kaki? Karena jika merapatkan tumit, jari kelingking kaki tidak kena lantai. Yaitu kadang-kadang. Maka jawabannya semestinya 5 jari jemari kaki tersebut. Akan tetapi jika seseorang berusaha maka kemudian tidak sanggup, maka pada saat itu tidak mengapa. Yang penting dia berusaha sebesar mungkin 5 jari jemari kaki tersebut menghadapkan ke kiblat ketika sujud. Wallahu a'lam. Apakah sholat di masjid sama dengan sholat di musholla komplek? Apa juga harus bertahiyatul masjid di musholla? Maka jawabannya, masjid yang disolati tahiyatul masjid adalah pengertiannya kullu ma u'idda lis-shalah, setiap bangunan yang disediakan untuk sholat. Maka pada saat itu musholla di komplek pun termasuk masjid, cuma namanya saja musholla untuk kita di Indonesia, yaitu masjid kecil. Adapun untuk di Arab, musholla itu adalah lapangan luas yang digunakan untuk sholat Id biasanya. Maka disebut dengan musholla. Ya, disebut dengan musholla. Berarti musholla yang kita kenal dengan masjid kecil, yang masjid mungkin tidak disolati Jumat, atau masjid yang hanya disolati beberapa sholat saja, jadi sholat-sholat wajib, maka pada saat itu dia juga disebut dengan masjid, meskipun namanya musholla. Karena pengertian masjid sudah tercukupi untuknya, setiap bangunan yang disediakan untuk sholat. Ya, wallahu'alam. Bagaimana kalau kita sudah azan, namun sampai iqamah setelah 15 menit tidak ada yang datang? Sudah azan, sampai iqamah 15 menit tidak ada yang datang. Maka iqamah sendiri. Iqamah sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Ya, ini sangat menyedihkan sebenarnya. Dan di situ terdapat keistimewaan. Ya, terdapat keistimewaan. Saya lupa hadisnya, yang jelas orang yang azan sendiri, iqamah sendiri, sholat sendiri, ini termasuk daripada orang yang menegakkan syiar Islam. Dan besar pahalanya. Dan bolehkah saya sholat di tempat sholat lain yang tempatnya lebih jauh demi mengejar sholat berjamaah? Tapi kalau ke tempat lain, musholla komplek jadi kosong. Maka jawabannya pada ikhwah, pada saat itu lebih baik kita sholat di dekat rumah, di masjid yang di dekat rumah. Ya. Sebabnya kenapa kata-kata lebih baik? Karena agar memakmurkan masjid. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid, masjid Allah, hanyalah orang-orang yang beriman, mendirikan salat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka semoga mereka mendapatkan petunjuk. Sesudah sholat asar, kenapa tidak ada sholat sunnah ba'diyah? Maka yang menentukan itu adalah Rasulullah berdasarkan dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya hikmah, maka sebelum saya menjawab apa hikmahnya, maka perhatikan baik-baik. Tidak semua ibadah wajib kita ketahui hikmahnya. Salah satu sebabnya adalah agar penghambaan diri kita benar-benar maksimal. Kita tidak tahu atau tahu hikmahnya, saya tetap akan melakukan ibadah ini. Ya, sehingga kita benar-benar maksimal menghambakan diri kepada Allah. Tidak main otak ataupun perasaan. Kalau seandainya sesuai dengan akal saya terima. Kalau sesuai dengan perasaan saya terima. Tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan perasaan, saya tolak. Ini enggak. Nah, adapun hikmahnya, mungkin kalau seandainya kita ingin ambil hikmah, salah satunya adalah saddan lidzari'ah ila ibadatil syams. Menahan sarana untuk tidak menyembah matahari. Karena waktu itu matahari mau terbenam. Wallahu alam. Pendapat yang manakah yang paling kuat dalam sujud merapatkan kaki atau membuka kaki saat sujud mohon pencerahannya? Maka jawabannya adalah pertama, ini masalah khilaf. Khilaf yang mu'tabar, yang dibicarakan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Dan seseorang ketika berhadapan dengan masalah khilaf, apabila khilaf itu adalah khilaf mu'tabar, khilaf yang diakui, maka pada saat itu dia diwajibkan untuk mengambil pendapat yang lebih kuat dengan dalil. Dan dia boleh mengatakan pendapat yang lain lemah tanpa harus menyesatkan. Pendapat yang lain lemah tanpa harus menyesatkan. Karena masalahnya khilafiyah. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan, ketika masalah ini masalah khilafiyah, maka para ulama sepakat bagi yang sholatnya tatkala sujud merapatkan kedua telapak kakinya atau merenggangkannya, dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Tetapi ketika berbicara tentang mana yang lebih kuat, maka baru kita menguatkan pendapat yang lebih kuat. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yaitu berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berada pada sisi beliau tidur. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mehahar-hahar bahasa Banjar. Meraba-raba, ternyata meraba ke telapak kaki Rasulullah SAW yang sedang mansubatan qa'imatan, yang sedang berdiri tegak dan dirapatkan kedua-duanya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Afwan, saya ingin bertanya, jadi kunci dari sholat itu wudu atau takbir? Karena tadi Ustaz mengatakan riwayat Al-Hakim miftahu salat takbir, sedangkan saya mengetahui dari riwayat dengan lafaz miftahu salat al-wudu wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Mungkin yang benar ini miftahu salat al-wudu, kunci salat itu wudu, dan keharamannya takbir dan kehalalannya taslim. Maksud keharamannya ini, setelah takbiratul ihram diharamkan untuk mengerjakan yang lain selain ucapan dan perbuatan sholat. Dan kehalalannya maksudnya, setelah salam maka dihalalkan mengerjakan selain perbuatan dan ucapan sholat. Dan yang saya ucapkan tadi keliru, ya keliru. Dan jazakallahu khairan atas pembenarannya. Bagaimana jika salah satu anggota badan saat sujud tertutupi, misalkan dahi oleh rambut? Tidak mengapa. Bahkan bagi siapa yang mempunyai rambut yang panjang, dilarang untuk mengibah rambutnya sehingga dia sujud di atas dahinya. Ya, dilarang untuk mengibah rambutnya sehingga dia sujud di atas dahinya. Dibiarkan saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala nakuffu thauban wala sya'ran." Kita tidak mengibahkan rambut dan juga baju. Ya, tatkala salat. Jadi tatkala salat, baju ini tidak diperbolehkan untuk dilipat. Begitu juga rambut. Ya. Adapun tertutup dahi atau dahi menutupi rambut, rambut menutupi dahi, maka pada saat itu tidak mengapa. Haruskah dahi tidak terhalang rambut? Maka jawabannya tidak. Kalau seandainya harus dahi tidak terhalang rambut, harus ada dalil. Kalau dalilnya yang tadi, hadis riwayat Imam hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud, ya, dahi kemudian hidung, maka berarti kalau ini harus kena tanah, tidak boleh ada yang menghalanginya, berarti kedua telapak tangan pun harus kena tanah. Lutut pun harus kena tanah. Padahal kan harus tertutup auratnya. Otomatis tidak boleh kena tanah. Karena harus tertutup auratnya. Maka yang dimaksud bahwa sujud di atas 7 anggota tubuh yaitu dahi dan hidung, sujudlah di atasnya. Mau tertutup dengan kain, mau tertutup dengan peci, mau tertutup dengan rambut, tidak mengapa. Yang penting sujud di atas dahi dan hidung. Nah, itu pemahaman yang sebagian orang mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini, sujudnya harus terbuka dahinya. Tidak boleh ada satu rambut pun yang menutupinya. Maka ini belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.